بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-9 dari kajian kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, dari pertemuan ke-11 kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita telah membaca beberapa masail di bab yang ke-2, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, bab siapa yang menahqiq tauhid pasti akan masuk surga tanpa hisab. Baik, kita telah membaca 16 masail ya. Berikutnya masalah pembahasan yang ke-17. Begitu ya? Hah? 17 sekarang. Baik, kata beliau, as-sabi'ata asyarata umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami' lakin kada wa kada fa'ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani. Bisa juga dibaca fa'alima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu al-thani. Yang ke-17, dalamnya ilmu para as-salaf. Atas ucapan Said bin Jubair, sungguhnya telah berbuat baik orang yang mengamalkan hal yang telah dia dengar, tapi begini dan begini. Iya, maka diketahui bahwa hadith pertama tidak kontradiktif dengan hadith yang kedua. Tidak kontradiktif dengan hadith yang kedua. Jadi terdapat dalamnya ilmu para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mereka kalau mendengarkan riwayat-riwayat itu tidak memandangnya sebagai riwayat yang berbenturan, kontradiktif, tapi mereka memandangnya ini tidak menyelisihi yang ini. Ya, dia dengar hadith yang pertama, dia tahu yang pertama ini tidak menyelisih yang kedua. Hadith Buraidah bin al-Husayb itu tidak bertentangan dengan hadith Ibn Abbas. Tapi ini hanya memindah dari keadaan yang bagus kepada keadaan yang lebih bagus. Dari Al-Hasan ilal Ahsan namanya. Iya. Dan ini dari kedalaman ilmu para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Karena itu di kalangan para as-salaf terdahulu jarang ada pembahasan terkait dengan masalah mengkompromikan antara hadith-hadith, ya, atau hal yang sangat iskal bagi mereka di dalam makna hadith, sebab mereka sangat pandai sekali di dalam memahami hadith-hadith tersebut. Ya, dan kadang sebagian alim disampaikan kepadanya hadith, dia tidak pernah dengarkan. Hadith itu belum pernah sampai kepadanya. Tapi begitu hadith itu sampai kepadanya, maka dia lebih paham daripada orang yang mendengarkannya, ya, daripada orang yang punya riwayat. Ya, dan ini dari kedalaman ilmu mereka rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-18, ats-tsaminata asyrata bu'du as-salafi an madhil insani bima laysa fihi. Ya, jauhnya para as-salaf dari sifat memuji seseorang atas sifat atau perbuatan yang tidak ada padanya. Ya, karena Husain di sini berkata, ama inni lam akun fi salatin. Husain berkata, ketahuilah saya ini tidak sedang sholat. Ya, maka beliau ingatkan bahwa dirinya tidak salaf. Jangan sampai disangka bahwa beliau tadi malam tidak tidur, dia sedang sholat, makanya dia lihat bintang yang jatuh. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa dia tidak sholat, dia sedang disengat binatang berbisa, karena itu beliau tidak sholat. Ya. Dan sifat seorang mukmin, sifat yang terpuji adalah seorang tidak ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan. Ya. Dan ini jauhnya para as-salaf dari memuji dirinya dengan apa yang tidak ada padanya. Karena itu membawa bahaya untuk dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab, walahum adabun alim. Janganlah sekali-sekali engkau menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, dan orang-orang yang cinta untuk dipuji dengan hal yang mereka tidak lakukan, jangan sekali-sekali kalian menyangka mereka selamat dari siksaan. Untuk mereka siksaan yang pedih. Untuk siksaan yang pedih. Ya, karena itulah seorang itu jangan dia berhias dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Namanya itu memakai pakaian kedustaan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutasyabbi bima la yu'ta kalabisi thawbai zur." Orang yang berkenyang-kenyang dengan apa yang tidak diberi, bukan milik dia atau dia tidak ada padanya, tapi dia merasa memilikinya, itu makna berkenyang-kenyang dengannya, itu bagaikan dia memakai dua baju kedustaan, dua baju palsu dia pakai. Iya. Dan kata seorang penyair bijaksana, man tazayya bima laysa fihi fadhahatku syawahidul imtihani. Barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka nanti ujian-ujian kehidupan akan mempermalukannya. Baik. Ya, secara umum para salaf rahimahumullahu ta'ala itu jauh dari memuji diri mereka pada hal yang mereka tidak miliki. Kemudian yang ke 19 at-tasyata asyara qawluhu anta minhum alamun min alamin nubuah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk di antara mereka, adalah salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian. Tanda kenabiannya dari sisi mana? Mungkin dari sisi Nabi mengabarkan bahwa Ubadah bin Shamit adalah termasuk dari mereka. Termasuk dari mereka. Iya. Ini dari perkara gaib, tapi Nabi beritakan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan anta minhum karena dari sisi di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Ukash bin Mihsan itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Setelah itu beliau meninggal dalam keadaan mati syahid. Iya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi seperti yang beliau kabarkan. Baik. Kemudian yang ke 20 Al-Ishrun Fadilatu Ukkasha radhiyallahu anhu. Ya, jelas keutamaan Ukkasha di sini ya. Radhiyallahu anhu. Yang ke-21 Al-Hadiyatu wal-Ishrun Istimalul Ma'arid. Menggunakan kata Ma'arid. Ya, kata sindiran. Ya, maksudnya bukan menyindir artinya menegur ya, tapi dia memakai kata yang dari kata itu sudah bisa memberikan sebuah jawaban, tapi tidak langsung menyinggung ke situ. Tidak langsung menyinggung ke situ. Itu al-ma'arid namanya. Ya, sebab di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, engkau telah didahului oleh Ukkasha. Ini menutup pintu. Ya. Jangan sampai datang orang-orang berminta kepada Nabi, padahal dia bukan termasuk dari 70 ribu ini, ya. Maka ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ukkasha telah mendahuluimu. Ya, Ukkasha telah mendahuluimu. Dan ini bagus ya, menggunakan al-ma'arid di dalam berbagai keadaan. Dan ini banyak di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Kemudian yang ke 22 ats-tsaniyatu wal 'ishrun husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau ini tidak berkata kepada yang bertanya kedua, dia Nabi tidak berkata engkau bukan dari mereka. Ya, andai kata misalnya sahabat ini bukan dari mereka, kan jawabannya nanti engkau bukan dari mereka. Tapi ketika Nabi menjawab Ukasha telah mendahuluimu, maka ini sudah tertutup pintu sekaligus untuk orang ini bukan hal yang apa, hal yang membawa perasaan tidak enak pada dirinya. Iya. Dan ini dari keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum al-akhlaq as-salihah. Baik, selesai bab yang ketiga. Bab yang kedua. Kita pindah ke bab yang ketiga. Berkata penulis rahimahullahu taala, babul khaufi minasyirki. Iya. Bab takut terhadap kesyirikan. Ya. Ini penulis rahimahullah menyusun kitab Tauhid ini dengan susunan bab dan keterkaitan antara sebuah bab dengan bab yang lainnya, keterkaitan yang sangat kuat. Keterkaitan yang sangat kuat. Ya. Setelah beliau terangkan tentang hakikat Tauhid itu apa, kewajiban Tauhid di awal buku. Setelah itu di bab pertama dan bab yang kedua terkait dengan keutamaan Tauhid. Maka sangat munasabah beliau terangkan lawan dari apa? Lawan dari Tauhid. Lawan dari Tauhid adalah apa? Adalah kesyirikan. Iya. Maka ini bab artinya babul khaufi minasyirk, bab kewajiban takut dari kesyirikan. Dan mestinya takut dari kesyirikan, ya, berhindar dari kesyirikan tersebut. Itu makna al-khauf minasyirk, takut dari kesyirikan. Iya. Di mana di dalam bab ini akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala bagaimana bahaya dari kesyirikan tersebut. Iya. Dan bagaimana sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid itu, dia khawatir kesyirikan terhadap dirinya. Iya. Khawatir kesyirikan terhadap dirinya. Maka ini semuanya dari kandungan yang menunjukkan tentang pentingnya pembahasan khawatir dari kesyirikan tersebut. Baik. Jadi ini dua hal ya yang berbeda atau bersampingan. Setelah beliau terangkan keutamaan, beliau jelaskan tentang apa? Beliau terangkan tentang kebalikannya, tentang bahaya dari kesyirikan tersebut. Ya, bahaya dari kesyirikan tersebut. Ya. Dan itu dari keindahan di dalam syariat. Sesuatu itu tampak jelas nanti hakikatnya, bagaimana bagusnya, bagaimana indahnya, kalau dikenal lawannya. Kalau dikenal lawannya. Iya. Sebagaimana kata seorang penyair, wabdiddu yudhir husnahuddid wabiriddihi tatabayyanul asya. Iya. Lawan itu sesuatu yang sesuatu itu ditunjukkan indahnya oleh lawannya. Dan dengan lawan sesuatu, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Malam diketahui apa itu malam kalau diketahui siang, kan begitu. Kita mengerti apa itu manis kalau diketahui pahit. Kita memahami apa itu iman kalau tahu kekafiran. Ya, kan begitu. Seseorang mengenal apa itu ketaatan kalau dia mengenal lawannya dari kemaksiatan. Iya. Karena itu agama ini bukan hanya menjelaskan hal yang benar saja, bukan diterangkan tentang tauhid saja, tapi dijelaskan juga lawan dari tauhid, supaya orang yang bertauhid semakin sempurna di atas tauhidnya dan semakin lengkap di atas tauhidnya. Iya. Dan ini manhajiyah, metodologi berjalan di tengah para sahabat Nabi, dari didikan Nabi. Karena itu dalam hadits Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayudrikani." Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Khawatir kejelekan ini akan apa? Akan menimpaku. Iya. Jadi seorang yang baik, kadang dia tahu jalan yang jelek. Tapi kalau dia tidak, orang yang baik, ini kalau dia hanya mengerti yang baik saja, ya, dikhawatirkan dia ketemu kejelekan, dia tidak tahu ini kejelekan, dia sangka itu baik. Dia jatuh di dalamnya tanpa apa? Tanpa dia sengaja. Kadang begitu. Tapi kalau dia mengerti yang baik itu ini, yang jelek ini itu, maka dia kuat sekali di atas jalan. Dia mengerti jalan yang lurus. Jalan-jalan yang di sekitarnya dia tahu. Hati-hati, jangan ke sana. Jangan ke situ. Jangan ke sana. Dia mengerti. Tapi kalau dia jalannya lurus, di kanan kirinya ada yang jelek. Ada jalan yang jelek. Dia tidak tahu itu jalan jelek. Dia cuma berbaik sangka. Khawatir dia bisa masuk ke jalan yang jelek itu tanpa dia apa? Tanpa dia sadari. Apalagi kalau kejelekan itu dikemas dengan pakaian kebenaran. Ya, dibungkus dengan retorika yang memukau. Ya, dibungkus dengan penampilan yang baik. Maka kebatilan ini kelihatannya apa? Kelihatannya bagus. Ya, karena itu mengenal lawannya ini penting. Dan semakin menguatkan seseorang di atas petunjuk. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Jadi ayat dirinci untuk apa? Supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Nabi itu diutus untuk dua hal. Menjelaskan dua hal sekaligus. Iya. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Baik. Nah, maka di sini penulis rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang keutamaan tauhid, beliau masuk menerangkan tentang al-khauf minasyirk. Jadi ada dua sudut penekanan di sini. Beliau ingin menjelaskan kebalikan dari apa namanya? Kebalikan dari tauhid, dan sudut yang kedua beliau ingin lebih menegaskan bahwa meninggalkan dari kesyirikan itu bagian dari apa? Tahqiq tauhid yang sudah dibahas. Iya. Maka seorang hamba ya hendaknya mengenal apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, menghindari segala bentuknya, berhati-hati darinya, ya, dan selalu berwaspada dari kesyirikan tersebut. Dan menutup segala jalan yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ya. Dan ini kekhawatiran hati, jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan, itu sifatnya orang-orang yang berada di atas puncak tauhid. Sebagaimana yang akan datang nanti dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Babul khawfi minasyirk. Ya. Bab takut dari apa? Bab takut terhadap kesyirikan. Ya. Jadi syirik apa yang dimaksud di sini? Semua jenis kesyirikan. Ya, syirik akbar, syirik asgar, dan semua dari'ah, pengantar, yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Ya. Baik. seorang itu khawatir darinya. Demikian pula dia khawatir dari bid'ah dan maksiat. Ya. Karena dari ayat mengantar kepada kesyirikan, itu kadang dari syirik asghar, kadang dari bid'ah, dan kadang dari maksiat. Sebagaimana yang sudah saya terangkan. Baik. Al-khawf, apa itu al-khawf? Al-khawf itu adalah kejujuran, kesungguhan. Dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memohon keselamatan dari kesyirikan. Iya. Dalam memohon keselamatan dari kesyirikan. Baik. Jadi ketika hatinya benar-benar dia sungguh-sungguh berlindung kepada Allah, diselamatkan dari kesyirikan, maka itu yang disebut dengan al-khawf. Iya. Dan khawf itu artinya dia selalu lari meninggalkan tempat-tempat yang ada kesyirikan di situ. Dan ada ahlu syirk di dalamnya. Iya. Baik. Dan al-khawf minasyirk, al-khawf dari kesyirikan, ini akan datang nanti ya, dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa beliau takut akan kesyirikan tersebut. Ya, penegasannya bahwa syirik itu, takut dari kesyirikan itu bagian dari tahqiq terhadap apa? Terhadap tauhid. Bagian dari tahqiq terhadap tauhid. Baik. Apa itu syirik? Ini kita masuk di dalam mendefinisikan. Syirik itu apa? Iya. Syirik itu di dalam definisi umumnya, syirik adalah, sudah kita definisikan ya di buku-buku sebelumnya. Waktu itu saya sebutkan syirik definisinya apa? Ja'alu syai'in min haqqillahi ta'ala ligairihi, menjadikan sesuatu dari hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada selainnya. Ya, ini makna syirik. Tapi ini makna apa saya sebut kemarin? Makna umum. Syirik ada dua makna penggunaan. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umumnya itu tadi, ja'alu syai'in min haqqillahi ta'ala ligairihi, menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah. Itu makna umumnya. Kalau makna khususnya, syirik kemarin apa? Makna khusus? Ja'alu syai'in minal ibadah ligairillah, menjadikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Ini masuk di dalam ibadah. Sebagaimana tauhid, kemarin kita terangkan, ada tauhid dengan makna umum mencakup tiga tauhid, dan ada tauhid diartikan masuk ke dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Baik. Itu definisi dari kesyirikan. Syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Iya. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar itu apa? Ja'lu syai'in min haqqillahi ta'ala li ghairihi yazulu ma'ahu aslul iman. Iya. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah Ta'ala kepada selainnya, yang dengan itu hilang dasar keimanannya. Hilang pokok keimanannya. Baik. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar, ja'lu syai'in min haqqillahi ligairihi yazulu ma'ahu kamalul iman. Syirik asghar adalah ja'lu syai'in min haqqillahi ligairihi yazulu ma'ahu apa? Kamalul iman. Menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah yang hilang darinya kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Ya. Baik, saya ingin pertajam ya definisi supaya kita detail dalam mendefinisikan. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan syirik dengan bahasa lain. Saya kasih bahasa lainnya supaya apa namanya lebih terang. Baik, ini disebut di dalam apa namanya Fathul Majid di Hasyiah Kitabut Tauhid dan selainnya, bahwa syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Syirik adalah taswiyatu billah, menyetarakan Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Taswiyatu billahi bighairillahi fi syai'in min khasa'isillah. Ini definisinya beda dengan sebelumnya atau sama? Hah? Sama saja ya. Karena sebelumnya ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairihi, menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selainnya. Hak Allah maksudnya itulah kekhususan Allah. Iya. Jadi syirik itu cakupannya ada di dalam tauhid rububiyah, ada di dalam tauhid uluhiyah, dan ada di dalam tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kalau ada yang mengatakan ada yang mencipta selain daripada Allah, ini syirik atau bukan? Hah? Ini kesyirikan. Sebab penciptaan dari khasa'isillah, kekhususan Allah. Ketika ada yang mengatakan ada yang mencipta selain daripada Allah, berarti dia berbuat kesyirikan. Tauhid uluhiyah, kalau ada yang menyerahkan doanya kepada selain Allah, syirik atau bukan? Syirik. Sebab doa kekhususan milik Allah, diberikan kepada selain Allah, berarti dia apa? Kesyirikan. Iya. Di Asma'ul Husna, kalau ada yang menamakan dirinya dengan nama Ar-Rahman, syirik atau bukan? Syirikan. Sebab itu dari khasa'isillah, kekhususan Allah. Tapi kalau dia memberi nama anaknya dengan nama Al-Aziz, syirik atau bukan? Bukan. Sebab ini nama bukan dari khasa'isillah. Jadi itu perhatikan bahasa khasa'isillah haqqillah. Itu berpengaruh dalam definisi apa? Definisi kesyirikan. Baik. Iya. Bagi orang yang mengatakan bahwa yang mendefinisikan taswiyatu billahi bighairillah fi syai'in min khasa'isillah, menyetarakan selain Allah bersama Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah, ya, mereka pakai bahasa menyetarakan. Sebab itulah alasan penduduk neraka. Ya, ketika berada di neraka, ya, ketika mereka ditanya, kenapa kalian berada di dalam neraka? Di antara alasan mereka, itnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menjadikan kalian, wahai orang-orang yang kami sembah, sama dengan Rabbul Alamin. Jadi sebab kekafiran mereka adalah taswiyatu ghairillahi billah. Mereka menyetarakan selain Allah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Terus ini definisi syirik dengan definisi umum. Yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar apa? Hmm? Nah itu tadi. Di definisi yang saya sebut tadi, kalau yang membedakan, kalau syirik akbar itu hilang darinya apa? Pokok iman. Artinya dia kafir. Iya. Musyrik itu kafir. Musyrik syirik akbar. Kalau syirik asghar, tidak keluar, tidak hilang dasar imannya. Dia tetap mukmin, tapi yang hilang adalah apa? Kesempurnaan iman. Bahasa lain. Iya. Saya berikan bahasa lain supaya jelas. Kalau syirik akbar, dalil menunjukkan bahwa pelakunya keluar dari agama. Kalau syirik asghar, dalil menunjukkan bahwa pelakunya tidak keluar dari agama. Iya. Tidak keluar dari apa? Agama. Ya. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya di pembahasan Kitabut Tauhid. Ya, orang yang menggantung jimat-jimat, jelas-jelas Nabi beliau sebut kesyirikan. Dia berbuat kesyirikan. Tapi tidak dikeluarkan dari agama. Dalil menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari agama. Berarti menggantung jimat-jimat, dia adalah syirik apa? Syirik asghar. Iya. Adalah syirik asghar. Jelas ya? Nah, nanti kita akan bahas nanti kaidah. Salah satu kaidah lagi cabang di dalam hal ini. Bagaimana kaidah-kaidah dalam menilai syirik asghar. Syirik asghar itu salah satu bentuknya adalah bersandar pada sesuatu yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan tidak dijadikan sebagai sebab secara qadari. Ya, itu salah satu bentuk syirik asghar. Jelas ya? Jadi kalau jimat-jimat itu misalnya syirik akbar, keluar pelakunya dari Islam. Tapi dia masuk dalam syirik asghar. Kenapa? Sebab dia dijadikan sebagai sebab. Nah, menjadikan ini sebagai sebab, padahal Allah tidak mensyariatkannya, tidak ada sebab qadari di situ. Ya. Sedangkan Allah yang mengadakan sebab, ini artinya dia mau menandingi Allah. Nah, bentuk penandingan ini kesyirikan namanya. Penyetaraan. Kesyirikan. Jelas ya? Tapi dia tidak keluar dari keislaman karena ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Nabi hanya meminta ditanggalkan dan dia tidak diperintah untuk mengulangi syahadatnya. Jelas ya? Baik. Dan berbagai pendalilan yang lain yang menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari keislaman. Ini akan datang sebab masalah ini ya, pembahasan masalah sebab. Karena ini poin penting terkait dengan masalah sebab. Sebab itu misalnya sebab kesembuhan, minum obat, itu sebab. Itu namanya sebab syar'i, karena Nabi perintah berobat, kan begitu. Dari sebab kesembuhan ruqyah, ini juga sebab syar'i. Iya. Ada sebab namanya qadari, ya penciptaan. Kita ambil palu, paku, ya palu ke bawah, ya paku ini masuk ke meja, disebabkan apa? Pukulan palu. Jelas ya? Ini jelas. Ya, jangan ada yang tanya apa dalilnya paku itu sudah masuk meja. Sebab memang Allah sudah menjadikan itu sebagai apa? Sebagai sebab. Ini menggantung jimat-jimat, tidak ada sebab syar'i, Allah tidak syariatkan. Tidak ada hubungan sebab akibat, apa hubungannya jimat-jimat dengan apa? Dengan badan. Jelas ya? Dengan kesembuhan. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Makanya menjadikan itu sebagai sebab, ya. Ini bisa menjadi sebab datangnya manfaat dan bahaya. Itulah syirik asghar namanya. Ini kaidah dalam masalah sebab. Akan datang nanti rinciannya. Dan banyak orang yang keliru di sini. Banyak orang yang jatuh di dalam hal ini. Iya. Banyak yang jatuh dalam hal ini. Apalagi terkait dengan pengobatan-pengobatan masa sekarang. Gantung magnet misalnya. Atau ini pasang gelang dan sebagainya. Kita akan kaji nanti pada tempatnya. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa kesyirikan itu dari definisi, ada beberapa definisi di kalangan para ulama, tapi maknanya sama. Maknanya kembali kepada makna yang sama. Bahwa kesyirikan itu syirik semuanya akbar maupun kecil, dia di dalamnya terdapat dia menyatarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia berikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Yang membedakan antara kecil dan besarnya itu pada dalil yang menunjukkannya. Kalau dalil yang menunjukkan bahwa syirik ini menghilangkan dasar keimanan, maka itu namanya syirik apa? Syirik akbar. Kalau dalil menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari Islam, hanya saja dia disifatkan sebagai musyrik, sebagai kafir, tapi tidak dikeluarkan dari keislaman, berarti itu syirik apa? Syirik asghar, hanya menghilangkan kesempurnaan. Ini dasar dan kaidahnya di dalam memahami tentang kesyirikan. Maka tampak dari sini bahwa antara syirik akbar dan syirik asghar itu ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau syirik akbar itu pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau syirik asghar tidak. Ya, sebab syirik asghar ini masuk di dalam pelaku apa? Sama dengan pelaku dosa besar. Yang kedua, ya, kalau syirik akbar itu dosa tidak diampuni. Beda dengan syirik asghar. Ya, syirik asghar ini masuk di dalam dosa yang apa? Bisa diampuni. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, walaupun akan datang nanti saya terangkan mungkin pendapat yang lebih kuatnya bahwa syirik asghar juga tidak diampuni. Hanya saja dia bukan hal yang mengeluarkan dari keislaman. Bukan hal yang mengeluarkan dari keislaman. Baik. Dan syirik akbar itu di antara perbedaannya juga bahwa syirik akbar adalah hal yang dengannya membatalkan keislaman, kalau syirik asghar tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan dari keislamannya. Baik. Jadi ini beberapa pendahuluannya terkait dengan masalah kesyirikan. Kita baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Ada juga yang membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar dengan kaidah begini. Diberi dhabit lain. Jadi setiap perkara yang dinamakan syirik dalam nas syariat tetapi tidak sampai kepada syirik akbar, maka itu namanya apa? Syirik asghar. Iya. Setiap perkara yang di dalam syariat dikatakan disebut sebagai syirik tetapi tidak sampai ke derajat mengeluarkan dari keislaman, maka itu disebut syirik asghar, tidak masuk syirik akbar. Baik, itu dicatat aja ya cara membedakannya, sebab dari kesyirikan itu kalau kita sudah tahu definisinya, dasarnya, kita sudah punya kaidah umum terkait dengan masalah apa? Kesyirikan. Hanya saja nanti di dalam rincian syirik-syirik asghar itu, pengantar-pengantar itu ada kaidah-kaidah lain akan berlalu bersama kita insyaallah taala, dan di situ akan semakin memperjelas ya tentang hakikat dari kesyirikan. Baik, ayat yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi azza wa jal innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha al-ayah. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi dia mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Iya. Baik. Di dalam ayat ini diterangkan, innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak mengampuni. Ya. Lamnya di sini lam nafiyah. Ya. Ayyushraka bihi, an yushraka. Ini kan namanya fi'il mudhari, dia pakai an. Pakai ini ta'wil masdar namanya. Ditawil masdar. Jadi kalau ditawil masdar, innallaha la yaghfirul isyraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan terhadapnya. Iya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan terhadapnya. Baik. Jadi ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah dosa kesyirikan yang tidak diampuni itu berlaku untuk syirik akbar saja, dan ini pendapat jumhurul ulama, atau dia adalah syirik akbar dan syirik asghar dua-duanya. Iya. Banyak dari ulama kita di masa sekarang, mereka selalu membawakan dua pendapat. Dari sisi dua-duanya punya sisi kekuatan. Iya. Namun di antara ulama kita ada yang menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dua-duanya tidak diampuni. Syirik akbar dan syirik asghar tidak apa? Tidak diampuni. Bersyirikat dalam makna tidak diampuni. Karena di sini konteks ayatnya perhatikan, ayyushraka. Ini kan ta'wil masdar. Iya. Masuk di dalam ta'wil masdar. Baik. Dan dia asalnya memberikan ifadatul umum. Jadi innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni kesyirikan terhadapnya. Syirik dalam bentuk apa saja. Akbar maupun asghar. Asalnya begitu. Maka dari sisi konteks ayat ini lebih dekat. Ini lebih dekat. Jadi Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asghar. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi selain dari kesyirikan, dari dosa-dosa selain dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi diampuni bagi siapa? Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Iya. Baik. Maka ini di dalam ayat terdapat sisi pendalilan penulis dulu dari ayat. Ya. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Jadi kesyirikan, ya, kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi kalau dia dosa tidak diampuni, maka harusnya kita takut dari kesyirikan tersebut. Wajib untuk berhati-hati darinya. Wajib untuk apa? Khawatir darinya. Jelas ya? Wajib untuk khawatir darinya. Baik. Apalagi di teks ayat yang saya terangkan tadi, ini ifadahnya ifadatul umum. Ini saya mau dudukkan ya, supaya setiap ikhwah yang baca ayat ini tajamnya dalam memperhatikannya. Tadi saya terangkan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ayyushraka di situ annya apa? Masdaria. Ketemu dengan yushrak, ini di ta'wil masdar. Ta'wil masdarnya itu dalam bentuk nakirah. Ya, bahasanya kan asyraka. Dari asyraka yushriku, masdarnya apa? Isyrakan. Bisa ditakwil masdar juga syirkan, enggak ada masalah. Karena isyrakan kadang dipakai juga dengan syirkan di masdar. Tidak ada masalah. Jadi maksudnya takwilnya di situ dalam bentuk nakirah. Jadi innallaha la yaghfiru isyrakan bihi au syirkan bihi. Ini nakirah masuk di dalam siak an-nafi, memberikan ifadah apa? Memberikan faedah umum seluruh jenis syirik. Seluruh jenis kesyirikan tidak diampuni, yang besar maupun yang kecil. Itu zahir dari teks ayat seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini harusnya memberikan kepada kita rasa takut yang besar dari kesyirikan tersebut. Jangan mendekati dari syirik itu. Baik, di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan seorang yang selamat dari kesyirikan. Sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Iya. Dan di dalam ayat ini menjelaskan bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Karena seluruh dosa yang lain bisa diampuni kecuali apa? Kesyirikan. Iya. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat bahwa dosa selain dari kesyirikan itu dahil tahtal masyiah. Dia masuk di dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak disiksa sesuai dengan dosanya, kalau Allah berkehendak diampuni. Iya. Diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Dan di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar. Dan bantahan terhadap kaum mu'tazila yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir. Dan di dalam ayat sekaligus bantahan untuk dua-duanya yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Karena dalam ayat dikatakan Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ayat ini kaitannya dengan orang yang meninggal dan dia belum apa? Dia belum bertobat. Ini harus diberi catatan ya. Ayat ini kaitannya dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Dari dosanya. Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat, maka Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa kesyirikan. Dalilnya ayat di surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dosa-dosanya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang yang bertobat, diampuni dosanya, syirik maupun selain kesyirikan. Karena itu ayat ini kaitannya dengan orang yang belum bertobat. Dengan orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, insyaAllah ta'ala kita akan kaji di sesi berikutnya. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita sambung setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.